Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ta'lim yang kita harapkan semoga ini semua termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang telah memperkenankan dan memfasilitasi serta mengadakan acara yang kita harapkan mendatangkan berkah ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada seluruhnya yang turut mensukseskan acara ini. Para hadirin dan hadirat, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini berjudul Keajaiban Seorang Mukmin. Apakah mukmin itu memiliki keajaiban? Ajaib. Apakah betul seorang yang beriman memiliki karakter yang menakjubkan? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seandainya memang betul pribadi orang yang beriman itu menakjubkan, di mana letak keajaibannya? Kita mulai dengan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 104 Hijriah. Dan barangkali ada di antara jamaah sekalian yang pernah mendengar kisah ini atau sudah membaca kisah ini, karena makalah ada di tangan panjenengan sekalian. Kisah ini tentang seorang prajurit yang ditugaskan oleh raja untuk mengawasi daerah perbatasan negeri Irak. Tugas dia adalah memberitahukan kepada kerajaan manakala ada bahaya datang mengancam kerajaan. Maka dia ditugaskan di perbatasan. Manakala dia sedang bertugas, ketika dia sedang berpatroli, ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian dia. Ketika dia sedang berpatroli, dia melihat non jauh di sana ada sebuah tenda. Tenda itu berada di tengah tanah lapang. Dan tenda itu kelihatan sudah kusam, sudah lusuh, dan bahkan mungkin sudah sobek-sobek. Dia bertanya dalam hatinya, apakah ada orang tinggal di sebuah padang yang tandus ini? Ataukah ini tenda yang dipasang oleh para musafir yang sebelum dia melanjutkan pepergiannya, perjalanannya, dia lupa untuk tidak membongkar tenda tersebut? Hanya dia penasaran. Dia mendekati tenda itu. Kemudian dari celah-celah tenda yang sobek tadi dia mengintip ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada penghuninya. Dan penghuninya adalah manusia. Namun manusia yang dia lihat adalah manusia yang sangat memprihatinkan kondisinya. Manusia tersebut adalah seorang kakek tua. Kakek apa? Tua. Emang ada kakek yang gak tua? Yang namanya kakek ya apa? Tua. Cuma penekanan, bahwasanya kakek ini benar-benar apa? Benar-benar tua. Ada seorang kakek tua yang subhanallah matanya itu sudah buta. Matanya sudah buta. Telinganya sudah hampir tuli. Kedua tangannya buntung. Dan kedua kakinya juga buntung. Mengenaskan gak? Mengenaskan sekali. Gak punya dua tangan, gak punya dua kaki, mata sudah buta, telinga juga hampir tuli. Ketika si tentara itu mendekat kembali, ingin mendengar apa yang sedang diucapkan oleh kakek tua tadi, ternyata saat itu dia mendengar sang kakek itu sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang doa itu kira-kira isinya, wahai Rabbi, betapa banyak nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wahai Rabbi, engkau telah memberikan begitu banyak keistimewaan kepada diriku, yang mana keistimewaan itu tidak dimiliki oleh hambamu yang lainnya. Wahai Rabbi, bantulah aku agar bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi isi doanya adalah minta supaya bisa apa? Bersyukur. Menurut panjenengan doa itu aneh apa enggak? Hah? Aneh. Aneh bin ajaib. Ada orang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, telinganya hampir tuli. Dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, nikmat yang engkau berikan kepadaku begitu banyak. Kata dia seperti itu. Dan engkau telah memberikan keistimewaan kepadaku yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka wahai Rabbi, bantulah aku agar bisa bersyukur kepadamu. Prajurit tadi duduk termangu dia. Dia terheran-heran, apa gerangan yang dimiliki oleh orang tua tadi? Apa gerangan kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua tadi? Sampai dia itu minta kepada Allah agar dibantu bisa bersyukur. Maka prajurit tadi penasaran. Jangan-jangan ini orang punya harta karun mungkin ya. Apa kenikmatan yang bisa dilihat? Secara kasat mata enggak ada. Akhirnya dia mengucapkan salam, assalamualaikum wahai kakek tua. Waalaikumsalam. Ya, ada apa anak muda? Wahai kakek tua. Tadi ketika saya berada di samping tenda ini, saya mendengar engkau melantunkan doa yang menurut saya sangat aneh. Dan menurut saya, doa yang panjenengan lantunkan itu tidak cocok dengan kondisi panjenengan saat ini. Loh, memang kenapa? Kata kakek tua tadi. Si prajurit itu mengatakan, apa kenikmatan yang engkau rasakan? Apa keistimewaan yang Allah berikan kepadamu? Padahal engkau seperti yang kami lihat, keadaannya begitu mengenaskan. Kata kakek tua tersebut, wahai pemuda, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepadaku. Andaikan Allah tabaraka wa ta'ala mengirim halilintar untuk membakar tubuhku. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan diriku ke dalam sebuah lautan yang sangat dalam. Atau Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat gunung besar, kemudian dijatuhkan ke atas tubuhku sampai hancur rebuk. Niscaya hal itu tidak menambah melainkan rasa syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepadaku sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu apa? Lisan. Jadi walaupun sudah buta, sudah tuli, sudah buntung, masih ada satu anggota tubuh yang bisa dipakai. Apa itu? Lisan. Dengan lisan ini saya bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan ini saya bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan ini saya bisa menasehati orang lain beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun wahai pemuda, alhamdulillah kamu datang ke tempat ini. Saya pengen bercerita bahwasanya sebagaimana yang kamu lihat, saya ini gak bisa ngapa-ngapain tanpa ada bantuan orang lain. Saya memiliki seorang putra semata wayang, satu-satunya putra saya, yang dia itu kalau saya pengen sholat, maka putra saya lah yang mewudui diriku, mengambilkan air wudu, kemudian dia wudui diriku. Ketika saya lapar, maka dialah yang menyuapi aku. Ketika saya haus, dia yang mengambilkan gelas, kemudian dia minumkan kepada diriku. Itulah anakku semata wayang. Namun wahai prajurit, saya sudah kehilangan anakku ini selama 3 hari 3 malam. Anakku satu-satunya yang senantiasa membantu diriku dalam setiap urusan, sudah 3 hari 3 malam tidak pulang ke tenda ini. Apa makna dari kata-kata kakek tua ini? Maknanya si kakek ini sudah tidak makan dan minum berapa hari? 3 hari 3 malam. Itu pun masih apa? Masih berdoa kepada Allah supaya apa? Bisa bersyukur. Nek panjenengan telat le dahar sak jam rong jam pripun? Hah? Pripun ibu-ibu, bapaknya kalau telat, panjenengan telat masak, bapak pripun, Bu? Hah? Pripun Pak kalau ibu itu telat masak? Maling telatnya 3 jam. Suwe temen Ustaz 3 jam. Ini kakek sudah 3 hari 3 malam gak makan, gak minum. Akhirnya dia berkata kepada sang prajurit, wahai prajurit, tolong carikan anakku. Tolong carikan anakku. Di mana gerangan anakku berada? Baiklah, kata prajurit tersebut. Akhirnya dia tinggalkan tenda itu. Kemudian dia keliling mencari di sekeliling tenda itu. Dia cari-cari, ternyata gak ada. Akhirnya dia melanjutkan langkahnya ke tempat yang lebih jauh. Dia naik ke sebuah gundukan tanah, ya, sebuah bukit. Kemudian dia lihat, adakah dari atas bukit itu terlihat ada sosok manusia? Betul, ketika dia naik ternyata nun jauh di sana ada sebuah titik hitam yang kemungkinan itu adalah manusia. Akhirnya dia deketi. Dia deketi, deketi, deketi. Ternyata benar. Ternyata benar orang tersebut atau titik hitam itu adalah ternyata seorang manusia. Seorang manusia yang sedang tertelungkup. Dan bukan hanya tertelungkup. Ternyata manusia tersebut telah tercabik-cabik tubuhnya dimakan binatang buas. Tubuhnya tercabik-cabik dimakan binatang buas. Dan dia yakin betul prajurit itu bahwasanya ini adalah putra dari si kakek tua. Tapi dia bingung bagaimana cara memberi kabar kepada si bapak. Bayangkan jenengan, anak semata wayang, satu-satunya yang mengurusi urusan dia, tahu-tahu sudah apa? Meninggal dunia. Meninggal dunianya dengan cara yang mengenaskan. Dimakan apa? Binatang buas. Kalau jenengan jadi prajurit itu cara ngabarinnya pripun? Hah? SMS. Gak bisa baca SMS. Dan gak ada HP saat itu. Tahun 104 Hijriah saat itu. Akhirnya dia bingung itu prajurit. Ah, gimana caranya? Muter-muter otak dia sampai akhirnya dia ketemu sebuah ide. Kemudian dia datang ke tenda tadi dan mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukankah engkau anak muda yang tadi saya mintai tolong? Iya betul. Gimana kabar anak saya? Pertanyaan pertama, gimana kabar anak saya? Prajurit tadi mengalihkan pembicaraan. Kata dia, kakek, menurut kakek lebih utama mana? Antara kakek dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Lebih mulia mana? Antara kakek dengan siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Kata kakek tadi, ya jelas Nabi Ayyub lebih mulia karena dia adalah seorang nabi. Sedangkan saya adalah manusia biasa. Kakek, tahukah kakek apa yang Allah ujikan kepada Nabi Ayyub? Saya tahu persis ujiannya. Bukan hanya itu wahai kakek. Nabi Ayyub diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dijauhi oleh para tetangganya. Ya saya tahu itu. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya itu wahai kakek. Nabi Ayyub alaihissalam sampai istrinya sendiri tega untuk meninggalkan beliau. Bagaimana sikapnya Nabi Ayyub? Nabi Ayyub tetap bersabar dan bersyukur. Kemudian terus nerocos itu siapa namanya? Prajurit itu bercerita tentang siapa? Nabi Ayyub. Akhirnya si kakek ini lama-lama dia bertanya, "Loh, saya itu tanya tentang anak saya, kok malah kamu dongeng tentang siapa? Nabi Ayyub. Apa yang pengen engkau sampaikan?" Bingung ya, apa yang bukannya? Wahai kakek, setelah saya cari kemana-mana, ternyata saya temukan putra Anda telah meninggal dunia dimakan oleh binatang buas. Begitu mendengar kata-kata tersebut, kakek tua tersebut langsung menundukkan kepalanya dan dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku seorang putra yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Prajurit tadi tambah mumet. Sekarang dia punya tugas nguburkan berapa orang? Dua orang sekaligus. Kalau tadi dia mikir nguburkan satu orang, sekarang apa? Dua orang. Akhirnya dia sendirian, dia kubur itu dua orang. Setelah dikubur, dia kembali ke pos penjagaan. Malam harinya dia tidur seperti biasanya. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi. Bermimpi apa? Dia bermimpi bertemu dengan kakek tua yang tadi dia temui siang hari. Tapi keadaannya sudah berubah sama sekali. Tangannya sudah utuh, kakinya sudah utuh, wajahnya berseri-seri, dan dia memakai dua helai kain sutra, dan dia sedang berjalan-jalan di dalam taman surga. Si prajurit tadi terheran-heran, wahai kakek tua, apakah benar ini engkau yang tadi saya temui tadi siang? Ya betul, sayalah yang engkau temui tadi siang, dan sayalah yang engkau kubur tadi siang. Bagaimana kok kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kok kamu bisa berjalan-jalan di taman surga? Kata kakek tua tersebut, wahai anak muda, saya bisa berjalan di dalam taman-taman surga ini karena saya berusaha untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. Apa? Syukur dan apa? Sabar. Ini kisah seorang ulama hadis yang bernama Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Orang yang membaca kisah seperti ini sangat ajaib dan menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah cacat luar biasa, tiga hari tiga malam dia tidak makan dan minum, masih bisa nopo? Masih bisa sabar, bahkan masih bisa nopo? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Hanya itu yang bisa kita katakan. Menakjubkan dan masya Allah. Bandingkan dengan kondisi kebanyakan kaum muslimin pada zaman ini. Bahkan mungkin termasuk di dalamnya kita. Ketika kita dapat nikmat banyak, lupa sama yang memberi apa? Nikmat. Ketika ditimpa musibah sedikit, apa? Ngersulo. Ya. Itulah kondisi kita. Apakah seperti itu pribadi seorang mukmin? Apakah seperti itu karakter seorang yang beriman? Jawabannya tentunya bukan. Tapi kenyataan yang ada, sebagaimana disebutkan sebagian ahli sejarah Arab, sehingga saya Al-Amir Syakib Al-Arslan, kata beliau, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dan terhalangi oleh tingkah polanya siapa? Tingkah polanya siapa? Kaum muslimin. Islam, keindahan ajaran Islam itu terhalang, gak bisa dilihat. Gara-gara siapa? Gara-gara nyong kali jenengan. Gara-gara kita, kaum muslimin. Pernah diceritakan, ada seorang Cina, seorang Tionghoa yang masuk ke dalam agama Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia sangat takut dengan kaum muslimin. Sangat apa? Takut. Jadi kaum muslimin itu ibarat apa? Hah? Monster. Mengerikan. Ya. Arab ketemu rawani. Ya. Kenapa kok seperti itu? Pernah suatu kejadian ketika dia masih kafir, belum masuk ke dalam agama Islam. Dia naik becak. Ketika naik becak itu, nun jauh di sana dia papasan dengan kaum muslimin yang sedang keliling untuk takbiran. Ya, malam Idul Fitri biasanya kan sebagian kaum muslimin pada apa? Pada kentongan, ya. Naik truk rame-rame bawa obor sambil apa? Takbiran. Enggak sengaja dia melewati sebuah jalan pakai becak atau naik becak berpapasan dengan apa? Kaum muslimin. Yang ada di dalam hati dia saat itu cuma deg-degan aja. Abdi apa kaken dia. Masih ingat kejadian berapa Mei? Hah? Kejadian bulan Mei kelabu ketika etnis Cina dihabisi. Ya. Dia barangkali juga takut dengan kejadian seperti itu. Ketika berpapasan ternyata betul yang dia khawatirkan terjadi. Apa yang dialami oleh dia? Orang yang ada di truk itu rame-rame meludahi orang Cina tersebut. Enggak salah, enggak apa, tahu-tahu apa? Diludahi. Diludahi oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Perilaku sebagian kaum muslimin yang menutupi keindahan Islam. Belum lagi kalau kita bicara masalah kebersihan. Sekarang negara yang terkenal bersih mana? Mana? Indonesia? Mana? Jepang. Negara yang terkenal bersih apa? Jepang. Kamar mandi di sana jerene sing wis tau ngana. Orana laler. Kamar mandinya enggak ada apanya? Enggak ada lalernya. Kalau kita di Indonesia, di terminal kepriwe? Masya Allah, ambune. Nah, jangan ke di terminal. Kita lagi kepanasan, naik sepeda, pengen bernaung di bawah pohon, baru menyandarkan sepeda, langsung apa? Mak sereng. Apa? Bau pesing. Nah, subhanallah. Beginikah kondisi negara kaum muslimin terbesar di muka bumi? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam tertutup karena perilakunya siapa? Kaum muslimin. Negara yang terkenal disiplin, ngantrinnya rajin. Mana? Negara mana? Hah? Indonesia? Baru lampu merah, hijau, sebentar, paling belakang wis apa? Din, din, din, din, din. Padahal dia tahu, dia di belakang itu gak mungkin dapat apa? Dapat bisa lewat itu gak mungkin. Karena masih apa? Masih jauh. Subhanallah. Begitukah akhlak yang diajarkan oleh agama kita? Kepribadian yang bagaimanakah seharusnya seorang mukmin? Ini yang akan kita bahas. Seorang mukmin dia dituntut untuk memiliki kepribadian yang indah. Kepribadian yang memiliki pesona. Kepribadian yang menakjubkan. Nek disawang niku nyenengaken. Ya. Ada enggak orang nek disawang niku mboten nyenengaken? Wonten apa mboten? Akeh. Wong nyawang udu seneng, tapi apa? Seneb. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Kalau diperiksa KTP-nya orang itu apa? Islam. Subhanallah. Orang Islam disawang nyenebaken, bukan nyenengaken. Itu bukan karakternya seorang muslim. Apalagi seorang mukmin. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita hidup di dunia pasti akan mengalami kondisi di atas dan pasti akan mengalami kondisi di mana? Di bawah. Di dunia itu ada senang, ada apa? Susah. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada kenyang, ada lapar. Apakah mungkin orang yang hidup di dunia waruk terus? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Apakah mungkin kita hidup di dunia senang terus? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Orang yang beriman dalam kondisi dia di atas maupun dia kondisi di bawah, dia senantiasa berada di dalam kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, adanya ujian itu adalah ada maksud dan hikmah di baliknya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya hidup dan mati. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang amalannya paling baik. Kata Imam At-Tabari, maksudnya adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang paling bersegera untuk mencari keridhaan Allah. Manakala dia susah, yang dipikir adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan ridho Allah. Manakala dia senang, yang dipikirkan apa yang seharusnya saya lakukan sehingga saya bisa menggapai keridhaan Allah. Itulah orang-orang yang lulus dari ujian. Jadi orang yang beriman itu memiliki, kata orang, positive thinking. Ya. Berpikir yang baik-baik saja. Ketika dia dapat nikmat, dia balas kenikmatan itu dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia sikapi itu dengan apa? Sabar. Syukur dan sabar. Itulah pangkal di antara sekian pangkal keajaiban akhlak seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mukmin." Nabi mengatakan, alangkah menakjubkannya kondisi orang yang beriman. Nabi berkata, ajaib. Orang yang beriman itu ajaib hidupnya. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Kehidupan orang yang beriman seluruhnya itu baik dan indah. Kenapa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra'u syakar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Apa? Syukur dan apa? Sabar. Ini yang akan kita kupas insyaAllah pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan bahas masalah apa? Syukur. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. Makalah sudah ada di hadapan jamaah sekalian untuk menyingkat waktu. Maka bisa dibaca langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Kenapa? Bersyukur akan menambah kenikmatan. Berarti tujuan jenengan kalau dapat gaji 13 syukur ben ana gaji 14 gitu. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita bersyukur? Karena untuk menghindari dari azab Allah. Ada yang lain? Bagus. Ibadah. Alias mentaati perintah siapa? Perintah Allah. Jawaban yang pertama yang paling mudah. Kenapa disyukur? Karena disuruh. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa sholat? Karena disuruh oleh siapa? Oleh Allah. Mudah kan? Kenapa bersyukur? Karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Sampai-sampai saking banyaknya enggak bisa diapa? Dihitung. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Pernah ada seorang miskin datang kepada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid. Seorang miskin itu ngeluh. Wah Yunus, saya dari dulu kok miskin terus. Gak pernah apa? Gak pernah kaya. Ada gak di sini yang dari dulu miskin, gak kaya-kaya? Wonten apa mboten? Hah? Kok gak ngaku ini? Semuanya kaya di sini. Iya. Ada orang miskin lama miskinnya. Mungkin dari warisan ya. Warisan dari siapa? Dari nenek moyangnya. Nenek moyangnya miskin, akhirnya dia dapat warisan. Warisannya warisan apa? Miskin. Ya. Warisan miskin. Dia miskin sekali. Akhirnya dia ngadu sama Yunus bin Ubaid. Wahai Yunus, saya ini kok miskin banget ya dari dulu. Saya enggak punya duit. Dari dulu sampai sekarang. Akhirnya Yunus bin Ubaid ini pintar dia. Dia ajak orang tersebut untuk berpikir. Wahai fulan, kalau misalnya ada orang datang ke rumah jenengan, kemudian dia itu pengen beli mata panjenengan. Pengen beli apa? Mata. Mata ini mau dibeli. Ini masih hidup ini. Bukan sudah apa? Bukan sudah mati. Jadi ada tok-tok-tok sinten kulo. Badhe nopo? Badhe tumbas paninganipun panjenengan. Kalau ada orang yang pengen beli matane panjenengan. Misalnya satu mata dihargai 50 juta. Berarti rong mata pira? 1 juta. Gimana? Kamu mau enggak? Kata orang miskin tadi, enggak mau. Masa mata dibeli? Nanti saya ngelihat pakai apa kalau mata saya dibeli? Akhirnya, baiklah kamu enggak mau dibeli. 100 juta enggak mau? Enggak mau 100 juta saya. Ya wis. Coba kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu pengen beli telinga sajalah. Matanya enggak usah. Beli apa? Telinganya. Mungkin ada orang kecelakaan, telinganya hilang. Akhirnya dia pengen pasang telinga. Beli telinga jenengan. Dibayar 50 juta. Mau? Wah, mau saya. Akhirnya dihitung satu-satu. Ada yang pengen beli lisannya, enggak mau. Dihargai 100 juta, enggak mau juga. Pengen beli kaki, enggak mau. Pengen beli tangan, enggak mau. Setiap anggota tubuhnya dihargai 100 juta, enggak mau. Kata Yunus bin Ubaid, subhanallah. Kamu mengatakan diri kamu miskin? Kamu itu bukan hanya jutawan. Kamu itu miliarder. Kenapa? Karena kamu itu punya barang-barang yang kalau dinilai itu ratusan juta, bahkan mungkin 1 miliar lebih. Bagaimana kamu itu mengatakan diri kamu itu miskin? Inilah kenyataannya kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata banyak sekali. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Yang terlihat jelas tangan kita masih utuh. Ya. Bagaimana orang yang tangannya sudah tidak apa? Sudah tidak bisa digerakkan karena stroke. Jajal nek padane nuwun sewu. Pengen ngupil kepriwen jajal. Itu suatu hal yang sangat mudah kan? Satu hal yang mungkin ngupil siapa? Artinya enggak apa ya. Bukan satu hal yang mungkin istimewa di mata kita. Tapi seandainya panjenengan pengen ngupil, kok tangannya dibanda, di apa? Diikat. Rasanya gimana? Hah? Bayangkan, ini bisa kita lepas. Tapi orang yang stroke, yang dia itu hanya di atas kasurnya, tangannya enggak bisa digerakkan. Bagaimana dia pengen ngupil? Bagaimana dia pengen membaca Al-Quran? Bagaimana dia pengen mengambil gelas sendiri? Bagaimana dia pengen mengambil nasi di atas piring? Subhanallah. Ini yang terlihat. Yang tidak terlihat, lebih banyak lagi. Contoh, ginjal. Kenapa? Ginjal. Apa sih fungsinya ginjal di perut kita? Nyaring apa? Nyaring darah kita. Karena darah ini banyak racunnya. Tugasnya ginjal adalah membersihkan darah tersebut supaya kembali bersih dan racunnya hilang. Itu tugasnya apa? Ginjal. Nek ginjale macet, gimana? Harus apa? Harus cuci apa? Darah. Harus cuci darah. Panjenengan tahu, cuci darah niku gratis napa bayar? Hah? Gratis penak temen gratis. Rumah sakitnya dewek apa? Bayar. Kalaupun mau dapat gratis harus pakai rujukan, le muter-muter nganti mumet. Untuk dapat apa? Rujukan. Paling gampang bayar, biar cepat. Sekali cuci darah bayar berapa? Hah? Mungkin satu setengah mungkin. Satu setengah apa? Juta. Dalam seminggu cuci darah berapa kali? Minimal 2 kali. Berarti minimal itu ya. Minimal. Bisa jadi 3 kali. Seandainya 2 kali saja, berarti 1 minggu ngentong akan duit pirang? 3 juta. Sebulan. Hah? Setahun. Nek arep urip 5 tahun. Gimana? Subhanallah. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana ginjal yang ada. Atau ginjal bikinan manusia tersebut. Gede bentuknya. Katanya orang yang pernah cuci darah, saya enggak pernah, alhamdulillah semoga enggak. Katanya orang yang cuci darah, panjenengan itu suruh tiduran di atas kasur, terlentang, kemudian dimasukkan 1 selang dari tangan kanan misalnya, kemudian selang yang satunya dimasukkan ke tangan apa? Kiri. Kemudian darah yang ada tubuh kita disedot, lalu dicuci di dalam ginjal bikinan manusia yang gede, yang gak bisa dibawa ke pasar. Biasanya kita harus datang ke situ. Dan prosesnya itu katanya sampai 5-6 jam. Duduk tiduran di situ, darah disedot, dicuci, dimasukkan lagi. 5-6 jam. Subhanallah. Sedangkan ginjal yang Allah berikan kepada kita besarnya seperti ini. Hanya sekepal saja. Hanya sekepal saja, dan itu bisa kita bawa kemana-mana dan kita tidak perlu bayar. Ginjal yang Allah berikan kepada kita gratis. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana ya, yang Allah berikan yang akan kalian dustakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bagaimana caranya bersyukur, Ustaz? Cara bersyukur sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan praktek anggota tubuh kita. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati niku kepripun? Syukur dengan hati itu adalah dengan meyakini bahwasanya nikmat yang kita rasakan semuanya sumbernya dari siapa? Allah. Kita sudah praktek apa belum? Syukur tingkat pertama ini kita sudah praktek apa belum? Sampun apa dereng? Mungkin kelihatannya gampang ya, kelihatannya mudah, kelihatannya ringan. Tapi kalau kita lihat praktek masyarakat, masih banyak di antara mereka yang menisbatkan nikmat yang mereka rasakan kepada selain Allah. Contohnya nopo gampang. Usaha, bisnis, baru buka berhasil, luar biasa. Keuntungannya berlipat ganda. Ketika dipuji sama temannya, Jan, akeh temen duite, berhasil temen bisnisnya. Apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan pertama kali? Sapa disit, sarjana ekonomi, SE. Subhanallah. Ya. Nikmat yang diberikan Allah kepada dia pertama kali ketika ditanya, dinisbatkan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Contoh yang lain. Punya rumah besar sekali. Gedung. Besar sekali rumahnya. Ketika ada teman datang ke situ, kemudian terkagum-kagum dengan besarnya rumah, dia bertanya, gede teman ya Umay. Ya iya, keturunan ningrat. Sapa disit? Wong tuaku kan pejabat. Mulane umahku gede, subhanallah. Jadi pertama kali dia nisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah. Termasuk contoh yang lebih memprihatinkan dari itu, di sebagian masyarakat kita masih banyak orang-orang yang setelah panen padi di pojok-pojok sawah wonten napa? Hah? Ada apa di pojok-pojok sawah setelah panen? Ada beras merah. Ada kelapa ijo, ada apa lagi ya? Saya udah lupa itu. Hah? Ana rokok. Rokoknya apa? Marlboro apa gudang garam? Itu buat siapa itu? Hah? Buat siapa? Persembahan untuk Allah? Iya. Gak mungkin. Itu diperuntukkan untuk yang memberi padi menurut mereka. Siapa? Dewi Sri. Dewi Sri. Subhanallah. Syukur tingkatan pertama adalah engkau meyakini bahwasanya nikmat yang dirasakan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syukur. Syukur yang kedua. Syukur dengan lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Panenan berhasil. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Anak lulus UMPTN. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Punya cucu baru lahir. Alhamdulillah. Gaji 13 turun sebelum Ramadan. Apa? Alhamdulillah. Ketiban duren. Kalau jatuhnya di samping kita enggak apa-apa ya. Kalau jatuhnya di atas kepala kita. Mudah apa mboten? Mudah enggak? Mudah. Semua orang bisa. Kalau syukur itu hanya alhamdulillah dengan lisan, semua orang bisa. Tapi nanti kita akan bahas syukur tingkatan ketiga yang jarang orang bisa melakukan. Termasuk syukur dengan lisan. Selain mengucapkan alhamdulillah, juga dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ceritakan kepada orang lain. Dalilnya apa? Surat Ad-Duha ayat 11. Ayat terakhir, sinten sing apal? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini seharusnya idealnya seperti itu, tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kalau dapat rezeki nomplok, begitu dapat rezeki langsung leh-leh, nduk-nduk aja ana sing nganti cerita ya, mbok pada ngutang. Ketika dapat nikmat ditutup rapat-rapat. Giliran susah apa? Ngorong-ngorong. Woro-woro. Subhanallah, kebalik. Seharusnya ketika dapat nikmat kita ceritakan kepada orang lain. Minimal kancane dewek melu bungah, minimal teman kita ikut apa? Ikut senang. Syukur-syukur apa? Dibagini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha." Kalau kalian masak daging, perbanyaklah apanya? Kuahnya. Wa ta'ahad bihi jiranaka. Kalau kuahnya sudah banyak, diapakan? Bagi-bagikan. Apa nih? Duduwe tok. Iya. Lebih bagus, lebih mending daripada kur bagini apa nih? Ambune. Wong se-RT kebagian mambu gule. Ki nang ndi ki sumbere ki? Kur kebagian apa? Ambune tok. Atau bakar sate. Orang satu RW mambu kabeh. Ki kangen dijane sumbere. Lebih mending orang yang bagi-bagi apa? Kuah. Syukur-syukur kalau baginya enggak cuma kuah. Tambah apa? Isine. Isine apa? Dagingku sekepol kepriwe, Ustaz? Loh, yang pinter lah. Tambah apa? Tempe. Tambah apa? Tahu. Tambah apa? Cecek. Sehingga tetangga kita bisa merasakan gulai apa? Gulai tempe. Masih mending daripada orang yang apa? Yang orang-orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini syukur dengan apa? Lisan. Syukur tingkatan yang ketiga yang paling berat. Syukur dengan apa? Dengan praktek. Dengan amalan tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya adalah dengan mempergunakan anggota tubuh ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalnya mata. Allah beri kita mata, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telinga, gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Telinga ini cobalah. Biarkanlah yang masuk ke telinga kita ini adalah suara-suara lantunan ayat suci apa? Al-Qur'an. Biarkanlah yang masuk ke dalam telinga kita ini adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis taklim. Biarkanlah yang masuk ke telinga kita inilah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para dai. Masa seorang yang beragama Islam ketika dicek di rumahnya koleksi CD dan VCD-nya isinya apa? Nek ora campur sari, jeleng maning sijine lengger. Si jine maning cucak rowo. Masya Allah. Satu lagi diangkat rock. Satu lagi dangdutan. Satu lagi gendingan. Masya Allah. Kapan dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Ya dong-dong Ustaz, ini anak kematian. Akhirnya Al-Quran itu identik dengan orang apa? Orang mati. Nek wong matine setahun sepisan ngrungokan Al-Qur'ane pira? Setahun sepisan. Subhanallah. Apakah kita tidak bisa menjadikan hari-hari kita itu dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersyukur Allah telah memberikan kita telinga, mari kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Mata kita yang masih punya televisi di rumah, ya, lebih sering mata ini digunakan untuk nonton TV apa nonton apa? Apa membaca Al-Qur'an? Mata ini lebih sering digunakan untuk melihat acara televisi atau untuk melihat ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hah? Ngaku. Lebih banyak mana? Separo-separo. Esih mending sing separo-separo niki. Ada orang yang sedina mut. Kalau enggak main PS, nonton TV, nek orang nonton TV main game. Kalau enggak seperti itu mungkin baca koran. Dia bisa duduk berjam-jam baca koran. Tapi nembe jagung 5 menit maca Quran, gimana? Apa? Sanggup. Baru 5 menit. Dia bisa tahan baca koran selama berjam-jam. Masa baca Al-Quran 5 menit dia sudah ngantuk? Mana wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Termasuk kaki kita. Kaki kita ini harus kita syukuri. Cara syukurnya bagaimana? Langkahkan kaki kita ini kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Masjid. Terus? Majelis taklim. Terus? Enggak nih, masa aku masjid kalau majelis taklim tok? Ke pasar. Iya. Ke pasar diridhoi Allah sama enggak? Hah? Ini sih bakul-bakul kok diam saja ini. Hah? Ke pasar diridhoi Allah sama enggak? Ya tergantung. Ke pasarnya arep nyopet apa arep dagang? Kalau mau nyopet ya jelas dia apa? Diburkai oleh Allah. Tapi kalau mau ke pasar, tujuannya adalah untuk mencari nafkah demi memberi makan anak dan istri adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Jadi panjenengan jangan malas-malesan dikira mencari nafkah bekerja itu bukan ibadah. Ketika kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dianggap sebagai bentuk sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita termasuk harta yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita akan mengeluarkan harta kita, kita akan beli sesuatu, pikirkan. Apakah sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Jangan sampai kita itu hanya beli karena termotivasi tetangga yang beli. Misalnya, tuku TV sing paling gede siki pirang in. Yang paling besar sekarang TV berapa in? Hah? Berapa? 29. Apa iya ujarku wis ana home theater, ha? Sudah ada yang berapa? 50. Ya. Beli TV 50 in. Kenapa sih tuku TV 50 in? Wong tanggane be tuku. Alasannya apa? Alasannya karena melihat tetangga beli. Sebelum kita mengeluarkan uang untuk beli sesuatu, pikirkan sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Atau justru sebaliknya, sesuatu itu akan mendatangkan kemurkaan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap keping duit yang kita keluarkan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulane wong sing sugih telat le mlebu apa? Surga. Kenang apa? Hah? Takone akeh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Setiap rupiah itu akan ditanyakan dari mana sumbernya dan untuk apa. Jadi ibarat debit dan apa? Kredit. Jadi masuk sumbernya dari mana, kemudian keluar untuk apa. Mulane wong sugih telat sekian puluh ribu tahun sebelum orang miskin. Jadi orang yang miskin wis nang surga, iki nembe timik wong sugih nembe mlebu. Kenapa? Kebanyakan pertanyaan. Gimana? Menjadi orang miskin apa orang kaya? Hah? Batak bae dadi wong sugih? Hah? Ya, tergantung. Kalau jadi orang miskin ya miskin yang bersabar, jadi orang kaya ya orang kaya yang bersyukur. Ini syukur tingkatan ketiga. Susah enggak ini? Susah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Tentunya bukan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan banyak. Tapi sedikit hamba yang bersyukur, maksudnya adalah syukur dengan apa? Dengan amalan atau dengan praktek. Ini adalah cara apa? Bersyukur. Berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Apa kiatnya? Di antara kiat, yang pertama adalah meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usika ya Mu'adz. Aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salah." Jangan sampai engkau lupa wahai Muhammad, setiap akhir salat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Wahai Rabbi, tolonglah aku supaya aku bisa zikrika. Napa? Zikir. Syukrika napa? Syukur. Husni ibadatik napa? Beribadah dengan baik. Ini resep yang pertama. Harus apa? Minta tolong kepada siapa? Allah. Yang kedua, membandingkan kenikmatan duniawi kita dengan orang yang ada di bawah kita. Kalau panjenengan pengen jadi wong sing gampang syukur, kalau dalam perkara duniawi itu jangan melihat orang yang di atas kita. Contoh, kalau kita punya rumah gedek, rumah terbuat dari gedek, kalau kita pengen bersyukur, jangan melihat orang yang rumahnya apa? Gedung. Wong umahe gedek dibandingkan dengan umahe apa? Presiden. Gak bisa syukur. Terus dibandingkan sama siapa Ustaz? Dibandingkan orang yang tidak punya rumah. Kalau kita ke masjid pengajian, punyanya kur sepeda ontel, jangan melihat orang yang naik Tiger, jangan melihat orang yang naik Ninja, tapi lihatlah orang yang berjalan kaki. Kalau kita hari ini lauknya tempe tahu, jangan melihat orang yang lauknya apa? Gule karo sate. Tapi lihatlah orang yang hari ini lauknya kur uyah karo jelantah. Ya. Kalau seperti itu kita akan termotivasi untuk bersyukur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang nikmat duniawinya berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum." Karena dengan seperti itu kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, berarti kalau kayak gitu, kalau sholat kita bolong-bolong, dinasehati sama orang, dening sholatnya bolong-bolong, si mending nyong sholat. Kayak orang sholat babar belas. Melihat orang yang di bawah kita. Ini benar gak? Kenapa? Kenapa gak benar? Hah? Karena ini bukan masalah dunia, duniawi. Masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kita jangan ngelihat orang yang apa? Yang di bawah kita. Nah kayak gue ya orang maju-maju. Ya. Sholatnya si bolong-bolong, dinasihati. Dan yang sholatnya bolong-bolong. Si mending nyong sholat. Kayak tanggaku ratau sholat. Kalau masalah ibadah, lihat orang yang di atas kita. Ya, ini pembahasan tentang syukur. Berikutnya pembahasan tentang apa? sabar. Banyak sekali ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk bersabar. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun." Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi kalau menilik hadis ini, sabar itu adalah merupakan karunia yang paling besar. Cuman ketika bicara masalah sabar, kebanyakan orang itu memahaminya separo-separo, ya, nggak sempurna memahaminya. Dia itu kalau bicara sabar, pemahamannya sabar ketika ditimpa apa? Musibah. Jadi nek anaknya meninggal sabar, nek lagi sakit sabar, panene panen wereng apa? Sabar. Jadi sabar itu dikonotasikan, diimagekan dengan sesuatu yang berkaitan dengan musibah. Padahal sabar itu lebih luas. Sabar itu enggak cuma itu. Sabar itu memiliki bentuk-bentuk. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang namanya ibadah itu memang secara asal mengekang kita. Ya, secara asal itu mengikat kita. Contoh, lagi enak-enak panjenengan sare, lagi enak-enak sare, ketika subuh kok ujuk-ujuk nopo? Azan. Secara syahwat, secara hawa nafsu, enak mana? Hah? Enak mana? Tidur semakin merapatkan selimut, atau lebih enak kita bangkit kemudian kita berwudu? Lebih enak mana? Tidur. Makanya kebanyakan lebih milih apa? Tidur. Yang namanya ketaatan membutuhkan kesabaran. Contoh yang lain, kita punya duit banyak, lebih enak mana? Dikeluarkan sebagian untuk diberikan kepada orang miskin, atau kita gunakan duit itu semuanya untuk kita, lebih enak mana? Untuk diri sendiri. Wah, penak temen nyong sing kesel kai sing mangan. Alasan sebagian orang ya, ketika bekerja membanting tulang, sudah terkumpul duit banyak, dia berpikir, siapa sih wong kere penak temen nyong sing kesel karena sing kepenak? Subhanallah. Ada lagi orang yang mau berhaji. ONH sekarang berapa? Berapa? 30 atau 31 juta. 31 juta. Mendingan kok ngapa? Mendingan buat apa? Mendingan buat buka toko, ya. Buat beli apa, ya. Yang namanya ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Yang namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan kesabaran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis, dalam sebuah firman, dalam surat Maryam ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah. Karena butuh sabar. Ibadah tanpa kesabaran gak mungkin. Yeah. Tanpa kesabaran dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin kita bisa beribadah dengan baik. Ini tingkat pertama. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Yang namanya maksiat itu kelihatannya enak, Enak apa enggak? Enak banget. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya syahwat itu kelihatannya indah. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati. Apa? Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada hewan ternak, kepada kebun, itu indah di mata kita. Jadi ketika kita melihat wanita, indah enggak? Indah enggak? Enggak? Enggak pernah lihat wanita masa? Indah. Syahwat kita menuntut kita untuk melihat. Rasanya nek ora dideleng kok kayak apa? Rezeki nomplok kok ora dicukut ya. Itulah dorongan syahwat. Syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada perempuan seliwar di depan kita. Rasanya kok eman-eman temen nek ora disawang. Ora balen-balen dengan pikiran, wah ini kalau misalnya enggak dilihat nanti ini bisa jadi enggak terulang kesempatan emas ini ya. Atau ketika kita sedang bertandang, bertamu di rumah teman kita, teman akrab kita, kemudian di situ banyak koleksi VCD, yuk nonton yuk, aduh ya nonton apa ora ya, iki jarang-jarang ya tawaran kayak kiye ya. Syahwat setan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, pengen tobat, ya Allah, tobatlah. Aku rencanane bulan puasa ini mau saya jadikan sebagai titik tolak untuk meninggalkan merokok. Karena siang hari sudah enggak merokok, jebule bisa. Masa wengi ora bisa. Akhirnya punya tekad bulat, Ramadan ini saya ingin tinggalkan rokok. Berjalan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, alhamdulillah bisa. Begitu ronda. Begitu apa? Ronda. Teman kita bawa gudang garam. Gudang garam 16 esi apa? Sikap. Mas, udut mas. Aduh, gratis cih. Freeway ya. Nah, disinilah seorang hamba dituntut untuk bersabar. Ya, dia dituntut untuk bersabar. Ketika dia diperintahkan oleh dokter untuk tidak merokok, kenapa bisa? Ya, ketika sakit parah, misalnya kanker atau paru-paru, ya. Kemudian kata dokter, kalau kamu mau sembuh, syaratnya satu, nggak boleh apa? Ngerokok. Berapa lama dok? Sampai sembuh. Barang wis mari apa? Bali maning. Kalau mendapatkan perintah dari dokter, kenapa bisa? Ketika mendapatkan perintah dari Rabbul Alamin dan dari Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak bisa? Itulah yang namanya kesabaran. Itulah yang namanya apa? Kesabaran. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Butuh menahan diri. Makanya sabar secara bahasa itu berarti menahan dan mencegah. Jadi kita tahan diri kita. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan sekian banyak perbuatan maksiat. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi disitulah letak ujiannya. Banyak orang lulus ujian ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Miskin bisa sabar. Sakit bisa sabar. Meninggal keluarganya bisa sabar, tapi belum tentu orang yang seperti ini akan lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan. Diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberi keturunan yang banyak, diberi kedudukan yang tinggi, belum tentu orang ini bisa lulus dari ujian. Karena yang namanya ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu bukan hanya dengan sesuatu yang susah, tapi termasuk sesuatu yang enak itu juga bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi yang namanya cobaan itu bukan hanya ditimpa musibah, meninggal, sakit, kecelakaan, lapar. Bukan hanya itu. Rizki melimpah ruah itu juga ujian. Makanya banyak orang yang gak kuat. Contoh gampangnya siapa? Korun. Korun ujiannya apa? Ujiannya punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu dia kumpulkan di gudang-gudang dia. Dan setiap gudangnya itu dikunci. Setiap gudangnya dikunci. Dan kunci gudangnya itu tidak kuat untuk diangkat oleh beberapa orang pemuda kuat. Apa nih? Kunci nih. Siapa wong sugih nang kene sing kaya kowe? Hah? Kuncinya saja enggak bisa diangkat oleh seorang yang kuat, enggak cuma satu orang. Tapi apa? Luluskah Qarun dalam menghadapi ujian tersebut? Tidak lulus. Fa khasafna bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Ketika dia tidak lulus apa? Ujian. Ini bersabar ketika apa? Ketika menghindari dari perbuatan apa? Maksiat. Yang ketiga, sabar di saat menghadapi musibah. Yang namanya insan hidup di dunia, itu enggak mungkin dia itu akan lepas dari sedih, penyakit, kehilangan orang yang tercinta, kekurangan harta. Baik dia itu mukmin maupun kafir, baik itu dia baik maupun jahat. Jadi kalau bicara masalah musibah, masalah rasa sedih, masalah kehilangan orang yang dicintai, Allah tidak membeda-bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Semuanya akan merasakan itu. Tapi apa yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman? Orang yang beriman ketika ditimpa musibah, dia itu tetap tenang dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapatkan musibah, pertama kali yang dia ucapkan adalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Ummu Salamah atau Ummu Sulaim, ya. Ketika anaknya semata atau salah satu anaknya sakit parah, kemudian suaminya yang bernama Abu Thalhah terpaksa meninggalkan rumah karena ada suatu urusan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Allah menakdirkan ketika Abu Thalhah suaminya itu sedang berada di luar rumah, anaknya ini apa? Meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, istrinya? Kata Ummu Sulaim kepada seluruh keluarganya, jangan sampai di antara kalian ada yang memberitahukan kejadian ini kepada suami saya. Biar saya yang ngasih tahu. Betul. Ketika suaminya datang, suaminya pertama kali yang dia tanya, bagaimana kabar anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Alhamdulillah, Pak. Anak kita sudah lebih tenang daripada hari kemarin. Goroh napa mboten? Enggak. lebih tenang. Nek wingi bisa watuk siki, suara bisa. Bener kan? Bener. Kalau kemarin masih bisa menangis, sekarang sudah enggak bisa. Sudah tenang sekali. Oh, alhamdulillah akhirnya disediakan makanan yang enak. Oleh siapa? Oleh istrinya makan. Bukan hanya itu, Ummu Sulaim bersolek. Ya, berdandan. Dan sampai melakukan hubungan suami istri. Sampai sudah Abu Thalhah tenang. Sudah kenyang. Baru kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau ada orang nitip barang, orang datang nitip barang kepada engkau." Kemudian orang tadi mengatakan, "Nanti kalau saya sudah pulang, saya mau ngambil barang itu." Ketika orang tersebut pulang dari bepergian dan dia pengin menitip mengambil barang titipannya dari engkau wahai suamiku, apakah engkau berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang titipannya? Kata Abu Thalhah, "Ya enggaklah. Masa boleh ngambil? Masa dilarang? Lawang itu milik dia." Kata Ummu Sulaim, "Wahai suamiku yang tercinta, titipan dari Allah sudah diambil lagi oleh yang punya. Anak kita sudah meninggal dunia." Subhanallah. Istrinya panjenengan wonten sing kados niku napa mboten? Hah? Wonten apa mboten? Ada enggak? Mungkin begitu tekapak anaknya mati. Langsung nangis ngorong-ngorong. Subhanallah. Ya. Itulah kesabaran. Orang yang beriman, ketika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar dan hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia diciptakan dan ada di muka bumi. Jadi ngapain kita itu akan ngersula, ngapain kita akan marah-marah? Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika musibah itu datang, kita mengatakan, "Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Seandainya saya melakukan anu dan itu, niscaya enggak akan terjadi kejadian ini. Contoh kayak tadi misalnya Abu Thalhah. Orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan, "Dongane nyong rasa lunga sih." Dongane rasa apa? Lunga. Terus nek jenengan ora lunga anaknya terus arep urip. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya, ke kantor misalnya, ya misalnya ke kantor biasanya lewat alun-alun, lewat alun-alun dari rumah, lewat alun-alun, kok hari itu lah jan sekali-kali lah lewat Wirasana badannya, lewat apa rumah sakit sana muter, kok ketika panjenengan lewat Wirasana kecelakaan, kira-kira apa yang terdetik di dalam hati kita saat itu? Lah, dongane liwat alun-alun sih. Nah, iya kan? Itu kayak gitu boleh enggak? Enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna law taftahu baba au amala syaitan." Law andaikan, seandainya dongane itu membuka pintu setan. Apa kalau panjenengan itu lewat alun-alun kemudian akan terhindar dari kecelakaan? Bisa jadi malah nek liwat Wirasana kecelakaan sikile siji tugel, nek liwat alun-alun kecelakaan sikile tugel pira? Tugel kabeh. Gak tahu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin hindarkan kita dari musibah yang lebih berat sehingga kita ditimpa dengan musibah yang lebih apa? Ringan. Makanya orang yang beriman, ketika dia ditimpa musibah, dia tetap tenang. dia tetap tegar. Kenapa? Karena setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba, sesungguhnya ada hikmah yang baik di balik itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan sesuatu itu baik untuk dia. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi orang mukmin melainkan sesuatu itu pasti napa? Baik. Ustaz, saya ini sudah tua. Ya ora tua banget sih, tapi ya perjaka, tapi perjaka wis apa? Perjaka apa istilahnya? Kalau ada perawan tua, ini ada istilah perjaka apa? Bujangan, bujangan apa? Bujangan lapuk ya. Ustadz, apa ini bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan bisa jadi. Ya. Bisa jadi ini takdir dari Allah. Kenapa Ustadz? Ada hikmahnya. Oh, kalau mau dicari banyak hikmahnya. Mungkin panjenengan itu memang belum pantas untuk nikah. Karena mendidik diri sendiri saja belum bisa. Buktinya apa? Buktinya konsolat besi angel. Itu hikmahnya. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, mungkin sumbernya dari kita. Kalau kita nikah nanti istrinya mau dia sholat sendiri saja belum bisa rutin. Nanti sudah punya istri, punya anak, gimana anak-anak dan istri panjenengan? Ya. Mungkin ketika kita buka usaha, ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan usaha kita bangkrut, krut, habis dua. Apa ini ada hikmahnya Ustaz? Oh ada. Mungkin kalau misalnya Anda itu sukses, Anda itu akan sombong. Saking akeh duite, jadi ora sempat sholat. Unggal dina sing dietung receh, soalnya receh akeh banget. Jadi ora sempat apa? Sholat. Tapi ketika Anda ditimpa musibah, Anda duduk terpekur. Kemudian Anda mulai introspeksi diri. Mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik buat kalian. Kebalikannya, "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu sebenarnya buruk untuk kalian. Bagaimana Ustaz biar bisa sabar? Ini secara ringkas saja ya, karena sudah ada di hadapan jamaah sekalian. Kiat untuk meraih kesabaran itu dibagi tergantung jenis-jenis sabar tadi. Ada kiat untuk meraih sabar dalam beribadah. Ada kiat meraih sabar untuk menghindari maksiat. Dan juga ada kiat meraih sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, kiat meraih sabar dalam ibadah. Bagaimana caranya? Banyak di antaranya. Dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita akan bersabar manakala kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai. Contoh, panjenengan pengantin muda atau pengantin anyar, baru satu bulan ternyata alhamdulillah kok istri kita wis apa? Wis isi, sudah hamil. Baru berjalan berapa bulan, istri kita minta kepada kita, "Mas, tolonglah, aku kepengin banget pelem." Padahal udu mangsan apa? Pelem. Mangsane rambutan, pengine apa? Pelem. Gimana panjenengan? Mungkin karena masih pengantin muda, masih pengantin anyar, cintanya masih apa? Masih besar. Entah kalau anaknya sudah 10 ya. Entah kalau anaknya sudah apa? 10. Ini anak pertamanya. Mungkin panjenengan itu mau, Anda mungkin mau untuk keliling pasar 7 kali. Goleti pelem. Mbok-mbok anak sing nyimpen nang ngisor apa? Nang ngisor lapak ya. Keliling sampai 7 kali. Kenapa? Kenapa kita bisa bersabar seperti itu? Dorongan apa? Cinta. Dorongan apa? Cinta. Kenapa seorang ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk ketika anaknya sakit panas dan tidak bisa tidur, menangis semalam suntuk? Kenapa si ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk? Karena apa? Cinta. Jadi manakala cinta kita kepada Allah besar, maka kesabaran kita untuk beribadah kepada Allah pun akan semakin besar. Kenapa sih kita cinta sama Allah? Kenapa kita cinta sama Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Kalau misalnya ada orang yang baik kepada jenengan, setiap bulan dia itu memberikan uang kepada panjenengan, berapapun yang panjenengan minta, dia berikan. Kira-kira bagaimana cinta kita kepada dia? Luar biasa. Sayang, senang sama dia. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan uang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafas kepada kita setiap detik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan, kesehatan, kekayaan kepada kita yang melimpah ruah. Apa kita tidak cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita memperbesar kecintaan kepada Allah, maka kesabaran kita untuk beribadah pun akan semakin kokoh. Di antara kiat yang lainnya adalah mujahadah. Mujahadatun nafs. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berusaha membiasakan diri untuk bersabar. Kalau ada orang pengen bisa lari 10 kilo, apa bisa hari pertama langsung lari 10 kilo? Bisa enggak? Bisa. Butuh apa? Butuh latihan. Hari pertama 1 kilo. 1 kilo bewis apa? Bewis ngos-ngosan. Hari kedua mungkin masih 1 kilo. Tapi minggu kedua, minggu ketiga selalu bertambah. Itulah yang namanya mujahadah. Membiasakan diri, melatih diri untuk bersabar. Dan masih banyak yang lainnya. Ini kiat untuk meraih kesabaran dalam apa? Beribadah. Kiat meraih kesabaran dalam menghindari maksiat. Yang pertama adalah malu. Merasa malu kepada siapa? Kepada Allah. Pernah ada seorang mantan preman. Dia taubat. Ketika dia ngaji sama seorang ustad, mantan preman itu bilang sama ustadnya, "Ustad, saya mau minta izin." "Mau izin apa?" "Saya mau ngerokok, ustad." "Izin apa?" "Ngerokok." Jadi karena dia itu belum bisa meninggalkan ngerokok, akhirnya dia ketemu ustadnya minta apa? Minta izin. "Izin apa?" "Ngerokok." Kata ustadnya, "Iya, enggak apa-apa kamu ngerokok. Tapi silakan merokoklah kamu di tempat yang tidak dilihat oleh Allah." Merokoklah di mana? Di tempat yang apa? Yang tidak bisa dilihat sama siapa? Sama Allah. Kemana dia? Hah? Kemana? Masuk ke WC dia. Masuk kemana? Ke WC. Dia pikir di WC itu enggak dilihat sama siapa? Sama Allah. Dimanapun Allah melihat kita. Kalau misalnya jamaah sekalian melakukan perbuatan maksiat, kok konangan kelihatan sama orang yang panjenengan hormati? Misalnya panjenengan menghormati ustaz, menghormati kiai, tengah-tengah main PS, tengah-tengah enak-enak main game, kok kewenangan loh mas, dene lagi nang kene. Malu enggak? Malu sekali. Padahal siapa yang melihat? Manusia biasa. Yang melihat kita itu bukan manusia biasa. Yang melihat kita adalah Rabbul Alamin. Makanya nasihatnya ulama, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kalian jadikan penglihatan Allah adalah sesuatu yang paling remeh di mata kalian. Banyak orang yang kalau dilihat orang lain itu merasa malu. Tapi kalau dilihat oleh Allah, dia enggak malu. Itu namanya kita meremehkan pengawasan dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya, silahkan bisa dibaca di makalah. Ya. Kemudian di antara kiat meraih kesabaran dalam menghadapi musibah adalah mengetahui pahala sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu, kata sebagian penyair, as-sabru kasabir. Sabar itu pahit. Seperti apa ya? Buah yang pahit itu apa? Brotowali. Nah, sabar itu pahit kayak brotowali. Murrun fi madzaqatihi. Rasanya apa? Pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi buahnya itu lebih manis daripada apa? Daripada madu. Ya, kalau kita ditimpa musibah, pahit memang. Ketika bersabar pahit, tapi buahnya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah apapun bentuknya. Entah itu rasa sedih, sakit, ataupun apa juga, apapun juga, hatta syaukata yushakuha, sekalipun musibah itu bentuknya hanya sebuah duri yang menancap di tubuh kita, jangan lagi babati apa, suket kok macet kot, kena apa? Kena duri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kalian. Subhanallah ya. Kur kecocok apa? Ri. Atau ibarat panjenengan lagi berjalan, kok kecocok apa? Beling. Ya. Itu akan mengurangi dosa kita. Apa ada agama selain agama Islam yang mengajarkan seperti itu? Wah Ustaz, nek kayak gue Ustaz, jaluk musibah sing abot bae. Ya. Supaya apa? Ben dosane apa? Dosane entong. Ustaz aku dosane akeh banget ya. Kepriwe carane ben bisa resik? Apa njaluk ben kena kanker apa ya Ustaz ya? Boleh enggak kita minta seperti itu? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita enggak tahu apakah kita bisa sabar atau tidak. Tahu-tahu minta diberi kanker, ora kuat malah kendat. Apa? Bunuh diri. Ya. Karena apa? Karena enggak sabar. Makanya tetap yang kita minta kepada Allah adalah agar diberi kesehatan. Agar diberi ya kenikmatan. Kalau ternyata suatu ketika Allah uji kita dengan musibah, maka hendaklah bersabar. Keajaiban seorang mukmin antara lain tersimpul di dalam dua karakter. Yang pertama, syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Semoga kita bisa merealisasikan itu sehingga kita menjadi mukmin yang menakjubkan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silakan. Silakan dikumpulkan pertanyaannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita dahulukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi. Pertanyaannya, apakah musibah, kegagalan, kebangkrutan usaha, sakit dan lain-lain, itu semua bisa dikatakan sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan ayat yang berbunyi, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, ya, bukan أَيْدِي النَّاس. Jawabannya, betul. Musibah yang menimpa kita, semuanya adalah tidak lepas dari goresan takdir. Dan apa yang disebutkan dalam firman Allah, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, apa yang musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian, ini juga betul. Jadi pemicunya adalah kita, pemicunya adalah kita, tapi yang menakdirkan itu adalah siapa? Allah. Jadi dosa-dosa kita itu hanyalah pemicu, penyebab yang akan menimbulkan musibah. Bukan kok dosa kita yang menakdirkan musibah tersebut. Ya. Itu semua tetap bagian dari takdir Allah. Cuman yang menyebabkan munculnya takdir tersebut adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tolong Ustaz, syair tentang sabar yang tadi dibacakan pelan-pelan, saya ingin menghafal. Kalau saya bacakan pelan-pelan langsung hafal ya. As-sabru kas-sabiri. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu bagaikan buah pohon yang pahit. Enggak tahu kalau di Indonesia brotowali, ya kita terjemahkan brotowali yang enggak apa-apa. Sabar itu bagaikan brotowali. Murrun fi madzaqatihi, pahit rasanya, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali, namun buahnya lebih manis daripada apa? Daripada madu. Apakah termasuk bid'ah setiap selesai sholat fardu selalu berdoa dengan mengangkat kedua tangan, karena kita merasa butuh dengan Allah, sedangkan orang yang berdoa tersebut berkeyakinan bahwa berdoa setelah sholat fardu bukan termasuk rangkaian ibadah sholat dan berdoanya dilakukan sendiri tidak secara berjamaah? Boleh berdoa setelah sholat fardu, boleh. Ya. Karena banyak hadis sahih yang menerangkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah untuk berdoa setelah sholat fardu. Cuman yang tidak boleh itu adalah seandainya doa itu dipimpin oleh siapa? Oleh imamnya. Makmumnya cuma apa? Cuma amin-amin dan nggak tahu apa yang diamini. Amin artinya apa sih? Ya Allah, kabulkanlah. Apa nih? Apanya? Gak tahu. Loh, gimana? Katanya minta dikabulkan, tapi gak tahu apa yang minta dikabulkan. Ya. Seandainya imamnya sudah sepuh, kemudian ya Allah, aku pengen cepat mati. Panjenengan mengatakan apa? Amin. Gak tahu apa yang didoakan sama imam. Ya. Pertama itu gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu gak pernah habis sholat itu memimpin doa. Ya. Doa dalam beberapa momen gak apa-apa dipimpin. Dalam beberapa momen gak apa-apa dipimpin. Kalau habis sholat gak ada tuntunannya. Jadi kalau doanya sendiri gak masalah. Boleh-boleh saja. Cuman kalau panjenengan tanya, mana yang lebih utama antara doa sesudah sholat atau di dalam sholat, maka saya akan katakan lebih utama doa di dalam apa? Sholat. Kenapa Ustaz? Karena kita sedang bermunajat dengan siapa? Dengan Allah. Ibarat panjenengan itu datang ke tempatnya pejabat, ya, pengen butuh sesuatu. Setelah selesai, keluar dari pintu kantor, baru ngomong aku butuh anu dan itu. Ya. Jadi ketika kita sedang bermunajat dalam sholat, itulah waktu yang paling ideal untuk kita minta kepada Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa ammas sujudu fa aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa. Jadi doa yang paling mustajab di antaranya adalah ketika kita sedang apa? Sujud. Kapan Ustaz? Setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Selesai membaca doa. Selesai itu membaca doa. Kalau jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum ya imamnya sudah duduk, segera apa? Ikut duduk. Jangan sampai imamnya wis arep salam, siapa? Sujud baik. Itu salah. Kenapa? Karena makmum harus ngikuti apa? Imam. Begitu pula imam. Imam kalau misalnya pengen berdoa panjang-panjang ketika sujud, lihat kondisi apa? Makmumnya. Makmumnya kan macam-macam. Ana sing bengkeken. Kalau lama-lama nanti gimana makmumnya? Terus kalau kita pengen puas lama-lama berdoa kapan Ustaz? Ketika sholat apa? Sendirian. Silahkan perbanyak apa? Doa. Bagaimana dasar hukumnya akikah jika dilaksanakan sesudah dewasa? Boleh. Sesudah dewasa boleh melakukan akikah. Dalilnya hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh sebagian ulama yang berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri. Kapan? Ketika masih kecil? Enggak. Ketika sudah apa? Dewasa. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini dan itu insyaallah yang kuat. Kami terkena kafarat. Kafarat itu denda. Karena berhubungan di bulan puasa. Siang atau malam ini. Kalau malam gak apa-apa. Kalau siang gak boleh. Tapi kami tidak kuat puasa. Bagaimana solusinya? Hukuman itu per orang atau per pasangan. Anda melakukan hubungan suami istri sendirian? Solusinya ada dalam hadis sahih. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasul, saya binasa. Nek carane dewek, bahasane dewek, mati aku. Kenapa wahai fulan? Waqa'tu alam ra'ati fi nahari Ramadan. Wahai Rasul, saya itu melakukan hubungan suami istri siang-siang bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, apakah engkau kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Wah, wahai Rasul, enggak. Lawang sebulan be, jebol, apa maning apa? Rong bulan. Syaratnya itu enggak boleh putus 2 bulan. Enggak boleh putus. Mungkin kondisinya kayak yang bertanya ini. Ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajiru ma tu'tiqu raqabah?" Kamu punya duit enggak untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, enggak, Ustaz. Orang miskin. "Hal tajiru ma tut'imu bihi 60 miskinan?" Apakah engkau punya uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Jadi itu tingkatannya. Pertama, kalau enggak bisa puasa apa? Memerdekakan budak. Kalau enggak bisa memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Itu kalau enggak bisa. Jadi jangan lompat langsung memberi makan kalau dia mampu untuk apa? Berpuasa. Jadi ada apanya? Ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Ternyata sahabat tadi enggak bisa juga, enggak punya duit wahai Rasul. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan orang tadi juga diam terpekur, ya. Dia mungkin dalam hatinya apa kira-kira hukuman yang akan ditimpakan Nabi kepada saya? Semuanya enggak bisa. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mencari kurma. Datang sahabat membawa kurma sekeranjang. Kurma sekeranjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurma ini wahai sahabatku, kurma ini engkau jadikan modal untuk memberi 60 orang miskin makanan. Jadi kurma ini dijadikan sebagai modal untuk memberi makan berapa orang? 60. Enak enggak? Enak. Datang-datang mau dihukum malah dapat apa? Kurma sekeranjang. Ternyata sahabat tadi masih bertanya lagi kepada Nabi, wahai Rasul, ala afqar minna, saya memberi dan membagikan kurma ini kepada siapa? Kepada orang yang lebih miskin dari keluarga kami? Wallahi ya Rasulullah, kampung ini yang paling miskin itu saya wahai Rasul. Jadi kalau ini diberikan kepada 60 orang miskin, saya makan apa wahai Rasul? Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum sampai giginya itu kelihatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fa at'imhu ahlak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sudah, sana pergi. Bawa korma ini buat makan keluarga kamu." Insyaallah ya. Sudah melakukan hubungan suami istri siang-siang Ramadan, pulang-pulang bawa apa? Kurma. Dimakan sendiri lagi. Nah. Tapi maaf ini yang bertanya ini belum tentu berlaku kepada jenengan. Nah. Karena saya enggak tahu jenengan kondisinya kayak orang tadi enggak. Kalau panjenengan masih mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, panjenengan berkewajiban untuk apa? Untuk mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin. Kalau enggak, ya silahkan cari kurma di mana. Nah, itu. Apakah seorang perempuan diperkenankan untuk beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Boleh, tidak masalah. Para sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beriktikaf juga. Cuman yang jadi catatan di sini harus di tempat yang apa? Yang tertutup, ya. Jangan sampai terlihat oleh laki-laki non dia. Jadi kehormatannya harus terjaga. Jangan sampai itikaf kelekaran di masjid dilihat sama orang, enggak boleh. Ya. Jadi boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya tempatnya harus apa? Tertutup. Syaratnya tempatnya harus tertutup. Dan juga mendapatkan izin dari suaminya. Mendapatkan izin dari siapa? Dari suaminya. Zikir atau doa apa yang dibaca setelah sholat terawih dan witir? Kalau setelah sholat terawih, saya belum pernah menemukan doa khusus. Kalau setelah witir, setelah terawih kemudian witir, selesai witir, ada. Yaitu doa Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Itu adalah selesai terawih. Adapun antara tarawih dengan witir, saya belum pernah menemukan hadis yang menjelaskan bacaan khusus saat itu. Adapun doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwun, atau dalam riwayat lain afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, adapun doa ini maka disunnahkan di 10 hari terakhir untuk diperbanyak. Landasannya pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, seandainya saya menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang diprediksikan akan datang Lailatul Qadar, apa kalimat yang engkau nasihatkan untuk saya perbanyak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, quli, perbanyaklah mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini kalimat disunahkan diperbanyak kapan? Di 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Bagaimana kiat-kiat agar supaya pintar? Supaya pintar? Sinau. Kok ketawa? Ini Nabi yang berkata seperti itu. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi gak ada kita semedi terus metu-metu jadi kiai. Gak bisa. Islam itu gak pakai gitu-gituan. Ya. Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu belajar. Ya. Tapi itu bukan segalanya. Setelah belajar kita memohon untuk mendapatkan taufik dari siapa? Allah. Jadi enggak cuma belajar saja. Kalau kita itu hanya bergantung kepada usaha kita tok, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Kalau kita selalu menggantungkan diri kepada usaha kita, nanti yang ada adalah angkuh. Ya. Banyak ilmunya, pinter, tapi madei. Ya. Soalnya apa? Sombong. Supaya tidak sombong bagaimana? Banyak-banyak berdoa menghibah kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Rabbi, tambahlah ilmu kepadaku. Ya. Kemudian berilah rizki kefahaman kepadaku. Jadi supaya pintar, ya belajar dan juga memohon kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya memotivasi orang terdekat kita untuk berlomba-lomba meraih hal yang gaib atau pahala, sementara pola pikirnya sebatas apa yang dilihat, harta, kedudukan, dan seterusnya. Mohon nasihatnya agar kami bisa lebih bersabar terhadap soal di atas atau dalam mendakwahi. Yang namanya kebahagiaan, perlu Anda jelaskan kepada keluarga Anda. Bahwasanya kebahagiaan jiwa itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Banyak orang yang kaya raya tapi jiwanya tidak apa? Tidak tenang. Saya pernah mendengar suatu khutbah Jumat, saat itu khatibnya itu bercerita tentang seorang wanita di negeri barat yang kayanya luar biasa. Kenapa? Karena dia itu mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya dia. Kaya raya. Sampai dia itu beli pulau. Bukan beli tanah, beli apa? Pulau. Kemudian dia bangun di pulau itu sesuatu yang paling indah yang bisa dia bangun. Bagaimana meninggalnya dia? Meninggalnya sendirian. Tidak ada satupun yang menemani dia di pulau itu. Kemudian ketika dia meninggal, ditemukan ada secarik kertas yang tulisannya, saya tidak mendapatkan kebahagiaan. saya tidak mendapatkan apa? Kebahagiaan. Ini salah satu contoh, dan masih banyak contoh yang lainnya. Karena kebahagiaan di dalam Islam itu bukan dikejar dari itu. Kebahagiaan dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, beribadah kepada Allah, hati itu akan apa? Akan tenang. Jadi kebahagiaan itu bukan dicapai dengan seperti itu. Tapi bukan berarti kita enggak boleh mencari kekayaan, boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya, coba perbanyak ya, perbanyak mendoakan keluarga tersebut agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.